بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا، kita telah atau kita masih pada penjelasan tentang seorang yang dia telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya dari pekerjaan, maka dia berhak dia mendapatkan upah yang ia lakukan dari pekerjaan. Makna dari kaidah ini bahwa sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain tidaklah seorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sampai dia mengerjakan tugasnya semuanya, dan jika dia menjalankan sebagainya maka dia berhak mendapatkan ya haknya sesuai dengan kadarnya. Misalnya ada orang tukang, misalnya tukang kayu atau batu, kita minta untuk kerja di rumah kita membuat kandang kambing misalnya. Dia sudah bekerja 5 hari, satu dia sakit atau ada udur, gak bisa melanjutkan. Kemudian sudah membuat kerangkanya, sudah ya hampir jadi, tinggal beberapa persen saja ya. Dia gak bisa melaksanakan karena dia sakit. Ya, dia berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaan yang sudah dia laksanakan. Yang belum ya, tidak berhak misalnya kalau ini selesai dia diberi upah 3 juta. Karena belum selesai, dia hanya dikasih upah 2 juta misalnya. Sesuai dengan ya pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Sebutkan di sini wakadzalika sa'iru syurut fil bai'i wan nikah wa nahwihima la yastahiqul mu'awidul 'iwadah hatta yafiya bi jami'i syurut. Demikian pula syarat-syarat yang ada dalam jual beli dan pernikahan dan semisalnya. Seorang tidak berhak mendapatkan imbal balik sampai dia menepati semua persyaratannya. Seorang dia menjual barang, barangnya belum ada. Kemudian dia sudah meminta kepada pembeli, ya, harga dari barang. Dia tidak berhak. Aslinya tidak berhak sampai barang itu ada di tangannya. Namun beda kalau itu bai'ussalam. Bai'ussalam itu seorang menyerahkan uang di majelis akad, kemudian barang nyusul. Seperti order misalnya. Order, ya ini beda lagi hukumnya. Seorang misalnya, dia menjual barang yang bukan miliknya. Seorang dia pakai sepeda temannya, kemudian di tengah jalan sepedanya ada yang menawar. Kemudian dia menjual sepeda tersebut. Itu sepeda bukan milik dia, sepeda orang lain. Maka dia tidak berhak mendapat ya harga dari sepeda tadi. Terus apa yang dia dapatkan dia? Dia tidak boleh menjual, dia harus menarik kembali. Jual belinya dia batalkan. Nah itu bukan milik dia. Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laysa indaka. Jangan kamu menjual yang bukan milik kamu. Bagaimana kalau saya menjualkan bukan milik saya, tapi saya disuruh menjualkan? Oh, kalau ini tidak mengapa. Karena kamu sifatnya sebagai wakil. Karena yang namanya wakil menduduki kedudukan orang yang mewakili, mewakilkan. Kamu enggak punya barang, tapi kamu disuruh menjualkan oleh orang yang punya barang. Ini tidak mengapa. Walaupun ini bukan milik kamu. Karena yang namanya al-wakilu yakumu maqama mewakilihi. Yang namanya wakil menduduki kedudukan orang yang wakilkan kepadanya. Itulah bahwa di antara hal yang penting untuk diperhatikan, jangan sampai seorang memeras tenaga orang lain, orang lain sudah menunaikan kewajibannya, kemudian kita tidak memberikan akan haknya. Bahkan sebisa mungkin, orang yang kita bekerjakan, kita beri dia upah sebelum keringatnya itu kering. A'tul ajir ajrohu qabla ayyajifa ahrohuhu. Berikan kepada karyawan akan upahnya sebelum sebelum kering keringatnya. Artinya segera. Termasuk kedzaliman, seorang sudah mempekerjakan orang, orang tersebut sudah menunaikan ya tugasnya dengan baik, kemudian kita tidak menunaikan ya kewajiban kita terhadap orang tersebut. Ini zalim yang seperti ini. Padahal dia mungkin punya anak, punya istri, punya keluarga yang butuh nafkah. Dia sudah ya mencurahkan ya tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan di rumah kita, tetapi kemudian kita tidak membayarnya. Zalim yang seperti ini. Mimma yadkhulu fi hadhihi al-qa'idah jam'ul ibadat. Dan di antara yang masuk dalam kaidah ini adalah seluruh ibadah. Bahwa annal 'amil la yastahiqqu ma rutiba 'alayha min as-sawab al-kamil hatta yaf'alaha kamilah. Itu orang yang beramal tidak berhak mendapatkan satu pahala yang sempurna sampai dia melakukan pekerjaan atau amalan secara sempurna. Fa in fa'ala al-ibadah wa lam yukammilha istahaqqa min as-sawab biqadri ma fa'al. Kalau dia melakukan ibadah namun tidak menyempurnakannya, dia berhak mendapat pahala seukuran apa yang ia lakukan. Dia ingin puasa 6 hari di bulan Syawal. Ternyata baru 3 hari dia setelah itu sibuk atau apa, enggak bisa sampai 6 hari, baru 3 hari sudah. Sudah dia dapat pahala walaupun tidak harus 6 hari. Sunahnya 6 hari. Jadi dia mampunya misalnya cuma 2 hari, 3 hari karena setelah itu sibuk sekali enggak memungkinkan, ya sudah. Dia tetap dapat pahala seukuran apa yang sudah dia lakukan dari puasanya. Namun bukan berarti ya, kalau kamu datang ke tukang cukur minta digundul kepalanya, boleh digundul separuh kemudian tukang cukurnya malas. Boleh nggak tukang cukur tadi saya sudah menggundul kepala kamu setengah ya, berarti kamu bayar setengah? Tidak, yang ini karena tidak sesuai. Ya, karena ini tentu menggundul sebagian kepala dan meninggalkan lainnya, ini sesuatu yang dilarang, qaza. Termasuk qaza. Kalau dia tidak ada udur ya, selesaikan. Kalau malas bukan udur. Ya, tapi kalau misalnya baru setengahnya mulai alatnya rusak. Kan jelas udur ya. Beda lagi urusannya. Mau digundul separuh, itu alatnya rusak, separuh masih panjang. Ada orang yang memang sengaja seperti itu. Ini urusannya beda lagi. Ini tasyabuh dengan orang yang tidak baik. Ada orang dicukur sebagian, digundul sebagian kepalanya, dibiarkan sebagian lain. Ini tidak baik. Baik. Masuk pada kaidah berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'ilil ma'muri. Dan sebagian dari perintah dilakukan jika seorang kesulitan untuk melakukan semua perintah. Artinya, kalau ada satu perintah Ternyata hamba tidak bisa melakukan secara sempurna, maka dilakukan apa yang dia mampu saja. Harusnya orang sholat wajib itu dengan berdiri. Jika ketika dia tidak berdiri, silakan dengan duduk. Seorang ketika akan wudhu, ternyata tidak ada air, kecuali hanya satu gelas. Dia perkirakan satu gelas ini tidak cukup untuk membasuh anggota wudhu. Paling-paling, kumur-kumur, basuh wajah, tangan habis. Apa karena nanggung, tidak cukup aset tayamum dari awal? Jangan. Gunakan air untuk wudhu semampunya, kemudian air itu habis, ternyata masih ada anggota wudhu yang belum dibasuh oleh air, itu diganti dengan tayamum. Jadi jangan punya kaidah atau prinsip daripada tanggung enggak lengkap, sudahlah dari awal saya tayamum saja. Oh jangan, lakukan apa yang ya mampu, selebihnya tidak mampu ya dimaafkan. Asyarahu, penjelasan. Idza umira al-'abdu bi amrin wajibin aw mustahabbin. Jika seorang hamba diperintahkan dengan suatu perintah yang sifatnya wajib atau sunnah. Yang namanya perintah ini ada tiga hal. Seorang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, itu terbagi menjadi tiga. Fa imma ayaqdiru 'alaihi kullahu. Ada kalanya hamba bisa melaksanakan perintah tadi secara penuh. Ini kemungkinan pertama. Yang kedua, wa imma yajiza anhu kullahu, dan ada kalanya dia tidak mampu melaksanakan tugas tadi secara penuh. Wa imma yaqdiru ala ba'dihi wa yajiza an ba'dihi, dan ada kalanya dia mampu untuk melaksanakan sebagainya namun tidak mampu melaksanakan sebagian lain. Jadi yang namanya perintah yang datang pada hamba, ada kalanya hamba bisa melaksanakan secara total, atau hamba tidak bisa melaksanakan secara total, atau hamba bisa melaksanakan sebagian dan tidak bisa melaksanakan sebagian yang lain. Fa in qadara 'alaihi kullahu fa'alahu kullah. Kalau seorang mampu untuk melaksanakan perintah secara sempurna, total, maka dia wajib untuk melakukannya. Total. Jadi suatu perintah, baik itu perintah yang wajib atau sunnah, hamba dalam melaksanakannya itu terbagi menjadi tiga. Ada kalanya hamba bisa melaksanakan perintah tadi secara total. Ada kalanya hamba tidak bisa melaksanakan semuanya. Dan ada kalanya hamba bisa melaksanakan sebagian dan tidak mampu melaksanakan sebagian lain. Wa in qadira 'alaihi kullahu fa'alahu kullah. Kalau hamba mampu untuk melaksanakan, mengerjakan kewajiban tadi atau perintah tadi secara sempurna, secara total, jadi harus melakukan ya secara sempurna. Wa in ajiza anhu kulluhu saqata anhu kullu fi'luhu kullu. Kalau seorang dia tidak mampu untuk melaksanakannya secara total, gugur darinya perintah tersebut. Wa amma sawabuhu wa ajruhu, adapun terkait dengan pahala ya ganjaran orang yang tidak mampu untuk beramal, fa in kana lahu niyyatun jazimah, kalau dia memiliki niatan yang kuat annahu law qadara alaihi fa'ala. Seandainya dia mampu untuk melakukan perintah tadi, dia akan lakukan. Fa ajruhu ala qadri niyatihi. Pahalanya seukuran niatannya. Wa illam yakun lahu niyatun lam yakun lahu syai. Kalau dia tidak punya niatan apapun, maka dia tidak mendapatkan apapun. Seorang dia mampu untuk melaksanakan sholat wajib dengan berdiri. Min awal sampai akhir mampu, sehat dia. Dia harus laksanakan seperti itu. Seorang dia tidak mampu untuk haji. Ya. Karena dia stroke. Stroke gak bisa apa-apa. Misalnya. Berarti gugur darinya wajiban haji misalnya. Namun kalau dia punya niatan andai kata saya sembuh, saya akan haji. Ya orang ini ada apa-apa niatnya. Andai kata dia meninggal dalam keadaan dia belum sempat haji, maka dia sudah dapat niatnya. Sama juga dengan orang, ya Allah kayak ya saya apa mungkin haji ya, kan biayanya banyak. Tapi ya saya punya niatan lah. Ya semoga nanti andai kata saya dapat rezeki, kemudian haji. Kemudian Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan dia belum bisa haji. Dapat pahala sudah. Dapat pahala. Jadi Allah SWT maha pemurah, maha penyayang. Dengan niatan yang baik, meskipun seorang tidak melakukannya, dia sudah pahala. Rasulullah SAW ketika mau berangkat perang Tabuk, beberapa sahabat tidak punya bekal. Nah dulu jihad itu biaya sendiri, kendaraan sendiri, biaya sendiri semuanya. Kalaupun ada bantuan, ya kalau ada misalnya sahabat apa yang misalnya bersedekah, kemudian Nabi membantu mereka. Ya. Mereka sendiri-sendiri biayanya. Datang beberapa orang ingin ikut jihad, ingin ikut perang Tabuk bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka minta bekal. Ini perjalanannya jauh, panjang. Perang itu bukan ingin cari mati, tapi perang itu untuk meninggikan kalimat Allah. Perang itu ada strategi dan ada aturan mainnya. Tidak asalah berangkat, nah nanti kalau di tengah padang pasir saya mati kelaparan, ya mati syahid, oh bukan kayak gitu. Ya. Rasul sendiri ketika masuk Mekah, waktu menaklukkan kota Mekah, belum pakai topi baja. Apa Rasul gak kebanyakan syahid? Pengen, tapi yang namanya jihad bukan cari mati. Yang jihad itu i'la'u kalimatillah untuk meninggikan agama Allah. Beberapa sahabat datang kepada Nabi meminta bekal. Maka Nabi mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alihi. Saya tidak mendapatkan sesuatu untuk membekali kalian. Mendengar seperti itu, para sahabat yang tidak ada bekal tadi, tawallau fa'ayunuhum tafidu minad dam'i. Mereka menoleh. Mereka pulang dalam keadaan mereka meneteskan air. Mereka tidak punya bekal. Mereka iri. Teman-temannya bisa berangkat sementara mereka tidak bisa berangkat. Namun apa daya? Biaya. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya tekad dalam kebaikan, mereka dapat pahala. Hanya disebutkan ketika Rasul dalam perjalanan, Rasul mengatakan, inna bil madinati aqwaman, masirtum masiran, wala qata'tum badiyan, illa syarakukum fil ajri. Sesungguhnya di Madinah, ada beberapa orang, tidaklah kalian melakukan perjalanan, tidaklah kalian melintasi satu lembah, kecuali mereka ikut mendapat pahala seperti kalian. Di Madinah padahal mereka tidak ikut jihad. Namun mereka ada pahala seperti yang ikut berjihad. Habasahum al-udru kata Nabi. Mereka tertahan oleh adanya halangan. Tertahan oleh adanya halangan. Ketika seorang dia merasa dirinya ya, lemah dari melakukan suatu perintah. Karena memang namanya perintah itu apapun dikaitkan dengan istita'ah kemampuan. Namun ketika dalam hatinya ada niatan, ada tekad, andai kata dia nanti mampu, dia akan melakukan, maka pahala sudah dia dapatkan. Seandainya Allah takdirkan dia tidak bisa melaksanakan, dia sudah mendapatkan pahala sesuai dengan apa? Niatannya. Ya. Sesuai dengan niatannya. Bapaknya Ma'an bernama Yazid pernah satu hari meletakkan harta di masjid. Ya, untuk orang-orang fakir atau orang-orang butuhkan, dia letakkan harta di masjid. Ternyata di antara yang mengambil adalah Ma'an, anaknya sendiri. Ayahnya menegur, saya meletakkan harta di masjid bukan untuk kamu, ini untuk orang-orang butuhkan. Padahal Ma'an juga membutuhkan. Tapi maksud orang tua, jangan Ma'an, orang lain lah. Maka hal ini diadukan pada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Rasul mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhwata ya Ma'nu. Wa Yazid, kamu sudah mendapat pahala sesuai dengan niatanmu. Dan kamu ya Ma'an, ya kamu berhak atas apa yang kamu ambil. Meskipun ayahnya ini meletakkan harta di masjid untuk orang yang butuhkan, ya, yang dia tidak niatkan untuk anaknya, banyak orang lain lah. Ternyata di antara yang mengambil anak-anak sendiri, yaitu Ma'an. Maka hal ini diadukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi mengatakan maknanya kayak tadi, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhotta ya Ma'nu. Wahai Yazid, ini bapaknya Ma'an. Kamu sudah mendapat niatanmu. Jangan kamu, wahai Ma'an, kamu berhak atas apa yang kamu ambil. Yang ketiga, wa in ajisa'an ba'dihi ba'dil ma'muri bihi wa qadira ala baqihi fa'ala ma yaqdiru alaihi minhu. Dan jika seorang tidak mampu melaksanakan sebagian perintah, namun dia mampu untuk melakukan yang sebagiannya, maka dia melakukan apa yang ia mampu. Wasaqata anhu ma lam yaqdir alaihi, dan gugur darinya sesuatu yang ia tidak mampu. Qaulihi alaihi salatu wassalam, dasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, laksanakan semampu kalian. Luar biasa ya syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini. Karena memang risalah beliau adalah rahmatan lil alamin. Dan ciri dari agama ini adalah mudah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Anda akan tahu mudahnya agama ini manakala Anda bandingkan dengan syariat-syariat yang lainnya. Dengan syariat-syariat yang lainnya. Dulu ahlul kitab, kalau mereka puasa enggak ada istilah sahur. Orang sudah tidur malam sudah dianggap itu puasa sampai besok tenggelam matahari, bayangkan. Dahulu mereka, orang-orang sebelum kita, kalau mereka sholat, mereka harus di tempat yang khusus untuk sholat. Adapun kita dimanapun, ya semua tempat di muka bumi ini adalah masjid, tempat untuk apa? Sujud. Dahulu ghanimah harta rampasan perang, mereka berperang. Umat muslim kita berperang. Jadi syarat jihad bukan hanya di tengah-tengah umat ini, bahkan di umat terdahulu pun sama. Ya. Allah mengatakan, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsir. Ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsir. Di jihad zaman dahulu sudah ada. Namun mereka kalau mendapatkan harta rampasan perang, mereka kumpulkan, setelah itu akan turun api dari langit, melalap, habis harta rampasan perang ini. Adapun bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, harta rampasan perang adalah paling bagusnya. Paling bagusnya apa? Penghasilan. Paling halalnya penghasilan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi." Wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi. Rizkiku Allah takdirkan di bawah naungan tombakku. Tahta dhilali rumhi artinya didapat dengan jihad. Mithlu ayakuna indahu ma'un qalil la yakfi li taharatihi. Contoh seorang dia ada air sedikit, enggak cukup untuk bersuci. Gelas bisa segelas inilah. Untuk wudu kayaknya enggak cukup ya. Apa karena enggak cukup? Enggak ada lagi air kecuali ini sudah. Kecuali kalau ada air segini tapi ada air juga banyak di luar ya, harus lengkap. Enggak ada air kecuali hanya satu gelas. Kalau kita guna untuk wudu, nanggung ini enggak akan apa, enggak cukup untuk seluruh anggota wudu. Apa kemudian karena nanggung kemudian kita sudahlah dari awal kita tayamum saja? Jangan. Gunakan ini untuk wudu. Ketika nanti habis ternyata anggota wudu belum terbasuh semuanya, yang selebihnya diganti dengan tayamum. Seperti itu. Ini dalam rangka mengamalkan sabda Nabi, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukan sak mampu kalian. Seperti misalnya orang dia punya air sedikit tidak cukup untuk bersuci. Fa innahu yastamidu fi ma yakfi. Maka orang tersebut menggunakan air untuk bersuci apa yang mencukupinya. Wa yutayammamu anil baqi, sedangkan sisanya ya ditayamumi. Artinya kalau belum terbasuh sebagiannya, maka yang sebagian itu diganti dengan tayamum. Wa in ajisan ghusli ba'di a'dha'ihi li afatin wa salama yaqdir 'alaihi minha. Dan jika seorang tidak mampu untuk membasuh sebagian anggota tubuhnya karena ada penyakit, sakit, maka dia membasuh apa yang ia mampu darinya, wa saqata ma ajisanhu, dan gugur apa yang dia tidak mampu. Misalnya ini diperban. Ya dibasuh sini. Ini cuma diisap saja. Karena ini bisa dibasuh kan. Yang gak bisa dibasuh kan sini saja. Sudah ini aja yang tidak dibasuh. Seperti itu. Main ajiza anis sholati qa'iman sholaka idan. Kalau seorang tidak mampu sholat dengan berdiri, dia sholat dengan duduk. Fa'in ajiza sallamu taji'an, dan kalau dia tidak mampu salat dengan duduk, maka salat dengan berbaring. Sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, illam tastati' fa ala jambin." Salatlah kamu dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka dengan berbaring. Atau fa'ala jambin, maka ya dengan berbaring di atas sisi lambung. Demikian pula kalau seorang zakat fitrah. Dia misalnya punya anak dua, dari hanya satu orang misalnya mengeluarkan 2,5 kilo zakat fitrahnya. Berarti dia, istrinya dan dua anaknya berarti 10 kilo kan? 2,5 kilo. Namun dia hanya punya 5 kilo. 6 kilo sudah. Enggak punya duit, enggak punya bahan makan kecuali 6 kilo. Yang 1 kilonya untuk malam hari raya dan siang hari raya yang dimakan untuk zakat. Berarti yang dizakati hanya 2 orang saja. Ya. Yang selebihnya tidak disakati. Tidak mengapa. Harusnya dia mengeluarkan 10 kilo kan. Namun adanya hanya 6 kilo. Sementara 1 kilo untuk makan mas malam hari raya dan siangnya. Yang 5 kilo itu untuk 2 orang. Kan masih ada 2 lagi yang belum disakati kan. Gugur kewajiban. Laksanakan apa yang mampu. Yang tidak mampu maka dimaafkan. Wa in qadira ala ayusalliya qadira an yusalliya ba'da salati qa'iman wa ajizan qiyam bi ba'daha qama fi ma yaqdiru alaihi wa saqata ma ajiz anhu. Kalau seorang dia mampu salat sebagian salatnya dengan berdiri dan sebagiannya tidak mampu dengan berdiri, maka dia berdiri pada yang dia mampu dan gugur yang tidak mampu. Salat wajib itu dengan berdiri. Orang yang mampu bersalat sunnah meskipun sehat walafiat, dia boleh dengan duduk. Namun pahalanya setengah dari orang yang salat dengan berdiri. Maka dalika zakatul fi zakatul fitri. Demikian pula tentang zakat fitrah. Ya tadi contohnya, harusnya mengeluarkan 10 kilo, ya dia bisanya hanya mengeluarkan 5 kilo, enggak ada duit, enggak ada beras, enggak ada bahan makanan, misalnya itu, ya sudah. Apa yang ia mampu, selebihnya tidak mampu, Allah maaf. Atau dimaafkan. Afin nafakoh dimantajib nafakotuhu. Demikian pula tentang pemberian nafkah. Bagi orang yang wajib untuk dinafkahi. Yuqadimu nafsahu sumal akrab al akrab. Dia mendahulukan dirinya, kemudian setelah itu orang terdekat, lalu orang terdekat. Kalau seorang, misalnya ini misal, ada orang butuh sekali air untuk wudu. Sementara hanya ada satu gayung, mencukupi satu orang. Sementara dia itu juga butuh untuk wudu karena dia batal. Dia punya air hanya satu gayung, enggak ada air lagi kecuali itu. Dia butuh untuk berwudu. Namun ada orang lain juga butuh. Apakah boleh kita berikan kemudian kita tayamum? Tidak boleh. Tidak boleh kita gunakan untuk wudu kita sendiri. Ya, karena kewajiban itu lebih terarah kepada kita dulu baru orang lain, kan gitu. Jadi gini, kalau saya punya air hanya satu gayung. Cukup untuk wudu. Enggak ada lagi air kecuali itu. Saya dalam keadaan batal, teman saya juga dalam keadaan batal, dia ingin wudu, saya pun ingin wudu. Teman saya bilang, tolong air yang ada pada kamu berikan pada saya butuh untuk wudu. Boleh atau tidak seperti itu? Dia wudu, kemudian saya tanya, enggak boleh. Karena saya punya air, harusnya saya wudu. Dia enggak punya air, dia tanya, enggak seperti itu. Dan malah yang tadinya itu saya harusnya wudu, malah saya tanya, yang dia harusnya tanya, malah dia wudu, jangan. Sudah, karena air itu ada pada saya, dan bagi saya enggak harus wudu. Jangan dia tidak ada air dia tayamum seperti itu. Wa fa'alul haji yaf'alu ma yaqdir 'alaihi minha wa yastanibu bil baqi. Dan amalan-amalan haji seorang melakukan apa yang ia mampu darinya sedangkan sisanya dia mewakilkan. Dia bisa wukuf di padang Arafah walaupun sakit di rumah sakit di padang Arafah bisa. Tapi karena dia sakit enggak bisa barang jumrah, silakan diwakilkan orang lain. Yang enggak bisa misalnya menyembelih, boleh diwakilkan. Kalau wukuf enggak bisa diwakilkan. Yang di Mina, di Arafah itu masakit banyak nanti kalau pas musim haji. Ya meskipun sakit ya di situ. Nanti ketika di Mina untuk balang jumrah dan sebagainya itu bisa diwakilkan kalau dia sakit. Namun untuk wukuf di Arafah tidak bisa diwakilkan. Jadi ada amalan haji yang bisa diwakilkan dan ada yang tidak bisa diwakilkan. Karena wukuf ya di situ. Makanya sebagian ulama menyebutkan. Apa ya faedah dari khutbatul hajah. Ketika disebutkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Menggunakan domir nahnu. Namun ketika syahadat bukan nasyhadu tapi asyhadu. Coba bayangkan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu. Semuanya pakai ya. Domir nahnu kan? Namun ketika syahadat bukan nasyhadu wa asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul, abdu wa Rasul. Kata sebagian ulama, yang namanya meminta pertolongan, yang namanya istighfar bisa diwakilkan. Tetapi kalau syahadat, masing-masing orang harus syahadat sendiri, tidak bisa diwakilkan. Ya. Isti'anah, ya, istighfar, meminta pertolongan, minta ampunan, bisa diwakili pada orang lain. Tapi syahadat enggak bisa diwakilkan. Masing-masing pribadi harus apa? Syahadat. Wakadzalika maratibul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Demikian pula tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Awaluha bil yad, tsumma bil lisan, tsumma bil qalbi. Awalnya dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Artinya, kalau bisa merubah kemungkaran dengan tangan, itu yang dilakukan. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu, ya minimalnya hatinya membenci, hatinya mengingkari kemungkaran. Bal jami'ul ibadati dakhilatun tahta hadhil qa'idah. Bahkan semua ibadah masuk di bawah kaidah ini. Idza ajiza an ba'daha fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minha. Kalau seorang tidak mampu melakukan sebagiannya, dia melakukan apa yang ia mampu, illa bisawm, kecuali puasa. Puasa enggak bisa, misalnya oh saya mampunya hanya setengah hari. Apa boleh seperti itu? Ah, puasa beduk, puasa setengah hari. Tidak bisa. Karena puasa itu kaitannya apa? Ya. Kaitannya dengan dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya kalau ada orang puasa setengah hari, itu bukan puasa namanya. Sebutkan tentang lelucon juha. Ya. Dia ketika puasa Arafah, dia puasa setengah hari. Puasa Arafah di antara faedahnya menghapus dosa tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Atau puasa Muharram, Asyura, menghapus dosa setahun yang telah lewat. Jadi Juha mengatakan, ah, saya mau puasa setengah hari. Cukup bagi saya setengah tahun saja yang diampuni. Dan mungkin ada orang, ya, cara berpikirnya itu lucu. Saya gini, kan kemarin saya baru puasa Ramadan, kan? Ramadan, berarti sudah diampuni semuanya dosanya kan? Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, belum sampai setengah tahun, 4 bulan, saya puasa Muharram. Kan dosa saya belum sampai setengah tahun. Misalnya. Ini salah, teman-teman. Ini salah. Ya. Cara ngitung seperti ini salah. Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan apa? Jelas diterima oleh Allah. Ya. Puasa kita jelas diterima. Dosa kita diampuni. Kan kita tidak tahu. Ya. Ya, jangan kemudian kita ya menggunakan hitung-hitungan kasar ya tadi. Ya, dari selesainya Ramadan sampai Asyura itu kan cuma berapa bulan kan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan? Cuma 3 bulan 10 hari, kan enggak sampai setahun. Mungkin orang akan mengatakan, ah cukup bagi saya puasa setengah hari. Dosa saya belum sampai setengah tahun. Ya. Enggak benar yang seperti itu. Tidak benar yang seperti itu. Paham ya? Apa yang saya sebutkan ini, ya, sikap yang tidak benar. Ingat ya, khusus untuk puasa, tidak berlaku kaidah kalau kamu mampu untuk puasa sebagian waktu, kemudian tidak mampu sebagian, silahkan kamu puasa sebagian atau tidak. Saya mampunya puasa sampai duhur, ya, berarti selebihnya saya dimaafkan atau tidak. Puasa itu bukan kayak gitu. Puasa itu ya kumpulan waktu dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Kalau tidak seperti itu bukan puasa namanya. Beda dengan sholat. Sholat misalnya rakaat pertama dan kedua berdiri karena dia sehat. Ketika rakaat ketiga dia ternyata sakit. Silakan dengan duduk. ya kan? Nah, misalkan dengan duduk. Jadi untuk puasa tidak berlaku di sini. Mimma laisa ba'duha ibadah. Yang mana sebagiannya bukan ibadah. Artinya kalau kamu puasa kan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau saya pertengahan hari, selebihnya bukan ibadah karena kamu sudah makan di siang hari. Ya. Ya tidak berlaku di sini kaidah ini untuk amalan puasa. Fa innahu idza qadira ala shaumi nisfin nahari duna baqihi. Kalau seorang mampu untuk berpuasa setengah hari, setengah siang, namun dia tidak mampu yang selebihnya, lam yu'mar bil imsaki ila nisfin nahar, dia tidak diperintah untuk menahan sampai pertengahan siang. Ini tidak dianggap sebagai puasa. Di antara ibadah majmu'ul yaum la ba'du, karena ibadah puasa adalah kumpulan hari, bukan potongan hari atau potongan jam. Allahu a'lam. Ya, masih lama? Ya, lumayan. Baik. Kita masuk sedikit. Wa kullu ma nasha'a 'anil ma'duni fadaka amrun laysa bil madmuni. Semua apa yang muncul dari sesuatu yang diizinkan, maka itu perkara yang tidak ditanggung. Seorang muadzin memandangkan azan ketika waktu sholat datang. Tiba-tiba ada orang yang tunggu kaget. Apakah muadzin tadi dituntut? Tidak. Seorang penceramah ketika diberceramah ternyata kalimatnya sangat menyentuh sampai ada jamaah histeris kemudian mati karenanya. Apakah keluarganya boleh menuntut penceramah tadi? Seorang dokter yang dia melakukan tindakan operasi sudah dengan standar, kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik, dia tidak menanggung. Ya. Tapi kalau ada seorang dia membacok tangan orang, saya putus. Kemudian terjadi infeksi, kemudian saya meninggal, orang tadi dituntut. Kisos. Karena tadi kisos. Beda dengan kalau ada pencuri dipotong tangannya, kemudian setelah itu terjadi infeksi, kemudian meninggal. Apa petugas yang memotong tangan pencuri tadi dituntut? Tidak. Ingat, sesuatu yang muncul karena diizinkan oleh syariat, maka pelakunya tidak menanggung. Dan sesuatu yang muncul kejelekan dari sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka pelakunya menanggung. Saya kasih contoh yang ringan. Kalau kamu sholat di pinggir orang yang sedang puasa, bau mulutnya luar biasa. Kamu gak kuat sampai kamu jatuh, retak tangannya. Bau ya kan? Sampai pingsan. Orang yang puasa tadi itu atau tidak? Tidak. Tapi orang minum khamer, kemudian dia sholat, kamu sholat di pinggirnya, kamu bau mulut orang tadi luar biasa baunya, yang minum khamer tadi. Namun kamu pingsan, jatuh, meretak, dia menanggung. Bedakan bau mulut orang yang berpuasa dengan bau mulut orang yang kena minum apa? Khamer. Muncul dari bau mulut tadi madarat, tapi yang ini tidak menanggung, yang ini menanggung. Betul. Adzan dulu, nanti lanjutkan. Oh, my God. Disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, yakni annal insana idza fa'ala ma udina lahu fi fi'lihi, seorang jika dia melakukan sesuatu yang diizinkan untuk dia lakukan, imma min jihati syari, baik perizinan dari sisi syariat, au min jihati sahibil fi'li, atau dari sisi orang yang melakukan, wa nasya'a an dhalikal ma'duni, dan muncul dari sesuatu yang diizinkan tadi, asya'u tujibu dhaman, perkara-perkara yang menjadikan seorang harus menanggung. La wistaqallat, seandainya itu terjadi dengan sendiri, kana tilkal asaru hadaron baru madmunah, maka dampak dari itu semua tidak ditanggung. Contohnya seorang yang dia bukan ahli dalam pengobatan, kemudian terjadi malpraktek, maka dia menanggung. Orang yang dia itu ahli kemudian diizinkan oleh syariat atau oleh pasien untuk melakukan tindakan operasi misalnya, kemudian terjadi darinya yang tidak baik, maka dia tidak menanggung. Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibun fa huwa dhamin, barang siapa yang mengobati padahal dia tidak terkenal orang yang ahli dalam pengobatan, maka dia menanggung. Artinya kalau terjadi apa-apa dia menanggung, karena dia bukan orang yang berkompeten, bukan orang yang ahli. Jadi ada sesuatu yang kalau muncul kejelekan dari satu perbuatan yang diizinkan dengan yang tidak, itu beda hukum. Ada orang, lihat tadi, ada muadzin mengumandangkan azan. Bisa jadi ada orang kaget, kemudian jantungan, kan? Atau mungkin sampai meninggal karena kaget dengan azan tadi. Berarti muncul dari azan tadi perkara yang memadori orang yang jantungan tadi, sampai meninggal. Muadzin tersebut tidak dituntut karena dia melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Contoh, kamu sholat menghadap sutrah tembok atau tiang, kemudian ada orang ingin lewat antara kamu dengan tiang tadi, kamu cegah. Ternyata ngeyel, kamu cegah, ternyata dengan kamu dorong, kemudian orang tadi jatuh, retak tangannya, maka kamu tidak menanggung. Karena kamu melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh apa? Sehat. Jadi kalau ada orang jalan, tiba-tiba kamu dorong, kemudian jatuh, retak tangannya, kamu menanggung. Karena kamu melakukan tindakan yang tidak diizinkan oleh syariat. Adapun tadi, kamu sholat, dengan menghadap sutra, kemudian ada orang yang lewat, kemudian kamu cegah. Kemudian orang tadi ingin terus ngeyel, ingin lewat, kamu dorong, kemudian dia jatuh. Retak tangannya, maka kamu tidak menang. Bedakan ya, sama-sama dorong, namun ini diizinkan oleh syariat, kamu tidak menanggung. Yang ini tidak diizinkan oleh syariat, kemudian terjadi apa-apa, kamu menanggung. Banyak sekali contoh di sini, insyaAllah pada pertemuan akan datang. Allah Ta'ala alam. Tanya. Sudah, ini saja jangan tambah. Cukup. Mulai afan Ustaz, apakah orang yang puasa mengeluarkan air mani, apakah itu puasanya batal atau tidak dan keluarnya karena mimpi basah? Tidak. Tidak batal. Ya, karena ya, apalagi karena itu mimpi. Ya. Karena orang yang tidur tidak dikatakan teledor. Orang yang tidur tidak dikatakan teledor. Ya kan? Nah. Namun dia mandi. Mandi. Ustaz, apakah menukar barang, barter, sama dengan transaksi jual beli? Iya, sama. Jual beli itu, uang ditukar dengan uang itu jual beli. Barang ditukar dengan barang itu jual beli. Barang ditukar dengan uang itu jual beli. Uang ditukar dengan barang jual beli. Barang atau uang ditukar dengan manfaat itu pun jual beli. Contoh, rumah saya nggak ada akses jalan untuk masuk motor misalnya, pan tanah tetangga. Kemudian saya mengatakan, ya tolong tanah kamu, pekarangan kamu 2 meter bisa untuk melalui motor saya. Setiap tahun saya apa namanya, ya bayar sekian. Itu masuk dalam akad jual beli sebenarnya. Walaupun itu sewa, tapi itu masuk ya akad jual beli. Sehingga kalau itu terjadi di masjid tidak boleh. Jadi yang namanya jual beli, ya barang ditukar dengan barang itu namanya jual beli. Uang ditukar dengan uang, ya dolar dengan rupiah itu jual beli. Ya. Kemudian uang dengan barang itu jual beli atau sebaliknya, atau barang atau uang dengan manfaat itu juga namanya jual. Seperti itu yang saya tahu. Maaf kalau tanya Ustaz, pantaskah seorang ami atau pengasuh pondok yang sudah berilmu, namun ia memotong jenggotnya digunakan bertahun dalam tarbiyah? Ya, mungkin dia tidak tahu, maka kita ingatkan dengan bijak. Ya. Lebih kalau dia itu ya, pengasuh suatu pondok pesantren Ahlussunnah, semestinya dia seperti itu. Sebatas apa namanya sesuai dengan posisi dia sebagai pengasuh, aslinya seperti itu. Kenapa Ustaz, apa hukum bercanda berlebihan sampai mengorbankan satu orang? Contohnya apa mengorbankan satu orang? Bercanda itu boleh, tapi tidak boleh dusta, tidak boleh menimbulkan madarat, tidak boleh sering-sering. Canda itu kadang saja. Karena canda itu dalam pergaulan ibarat bumbu garam untuk apa? Untuk masakan. Nah, masakan enggak ada garamnya enggak lezat. Orang hidup kaku gitu, enggak ada senyum, enggak ada apa namanya? Canda ya enggak rileks lah ya. Enggak renyah hidupnya. Tapi yang namanya garam kan sekedarnya saja kan? Nah, seperti itu, bumbu saja. Kalau berlebihan jelas tidak boleh. Apalagi canda dijadikan sebagai apa? Profesi. Para komedi, ya kan? Komedian. Ya. Itu enggak boleh dijadikan profesi. Apalagi saya mengorbankan satu, dua atau lebih juga enggak boleh. Maksud mengorbankan apa di sini? Bukan satu orang. contoh sanda yang ya terkadang ya mungkin orang ya, hanya menganggap sanda, dia sengaja selesai sholat dia langsung keluar, dia ambil sandal atau sepeda temannya kemudian dia umpetin, dia tidak nyolong, dia sengaja hanya sekedar apa ya menyembunyikan biar nanti ketika dia keluar, wah temannya mencari-cari, bingung di mana sandalnya. Kamu dari sebelah sana kamu ketawa-ketawa, nggak boleh seperti itu. Ya, menyusahkan orang kok malah ketawa. Padahal termasuk di antara amalan yang paling mulia adalah idkhalu surur al-muslimin, memasukkan kebahagiaan pada kaum muslimin. Ini ada sepeda teman kamu, ya kamu misalnya gantungkan di situ kresek isinya misalnya makanan kan bagus kan, kan malah sepedanya dipetin ya kan, sandalnya disembunyikan, jangan. Pak Ustadz, bolehkah untuk kita menuntut kepada orang tua setelah selesainya kita dari mondok dengan harta dunia? Bagaimana? Kita menuntut, di karena kamu sudah mondokkan 5 tahun berarti saya minta 50 juta. Tanya. Kamu sudah dipondokkan itu sudah luar biasa, dikasih nafkah. Lebih dari nafkah keumuman orang. Ya nafkah batin, ya nafkah berapa nama, apa namanya, nafkah, ya makanan yang kemudian cukupi, kemudian juga kamu diberi kesempatan untuk mendapatkan siraman rohani. Siraman rohani. Jadi ya, jangan menuntut, bahkan kalau bisa kamu memberi orang tua kamu. Orang tua kamu sudah berjasa ya, memondokkan kamu. Seperti itu ya. Apakah boleh seorang menjual barang milik orang gila yang ia ambil darinya? Dilihat kalau dia orang yang memang ditugasi oleh keluarganya untuk merawat orang gila tersebut. Dan barang-barangnya disuruh untuk dirawat. Dan ditasarufkan. Kalau dia mandang barangnya ini dijual untuk kemudian membelikan sabun untuk orang gila itu. Yang memang dia disuruh untuk merawat harta dan orang gila tadi, ya boleh. Namun kalau bukan ya jangan, ya karena wah ini orangnya stres atau gila, sudah kita katakan nih, gimana kalau motornya kamu saya beli 2 juta? Dia mengangguk, oh nggak boleh, mana ada orang gila, nggak boleh seperti itu, tidak punya hak untuk dia jual beli. Jadi kalau kamu orang yang ditugasi untuk merawat orang gila tadi punya harta, sementara ini orang gila ini lama, enggak mandi-mandi, butuh sabun, kemudian kamu mengambil misalnya, ya misalnya orang gila tadi punya ya ayam, telurnya 10, kamu ambil 3 untuk beli sabun, untuk mandikan orang gila tadi, enggak apa. Nah, kamu orang yang ditugasi untuk urusinya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, syaitu Allah ilaha ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.